sing ngaji itu mriki kudu siap ngaji ngene. Aja bapak zuhud kepengen ngaji mau krungu nak istighfar nang swarga. Wong nak seneng Quran kudu seneng sing dibahas Quran. Iku jenenge seneng Quran. Ngaji kok pilah-pilah, bakal saniki ra cocok dicotong biasa men wong wis lambe. Mulane kula niku ora cocok. Ngono tiap ngaji kok mau dalil ala fi zikrillah tatmainnul qulub. Ngono terus. Lha iku Jibril ra tersinggung. Emang saku aku nurut 30 juz kok karek sayat. Mulane kula nak pete yang kang ngoten pede. Lha apa ada bantah? Dina bakas tolak idah iku bahasane Quran. Lha kowe malah bakas ayat separuh bisa. Ala fi zikrillah ku separuh. Ora oleh anggere sing dibahas Quran yo kowe kudu gelem bahas paham ra paham. Raji Jalalain ini pokoknya urut piye-piye itu bahasannya Quran. Saya ini ketok benar Quran. Negara yang basisnya Kristen itu mungkin Islam. Jerman yang Muslim banyak. Di Inggris banyak. Di Amerika banyak. Mulai sing wong kanggo sampai ora kanggo, mulai Mick Tyson sampai macam-macam. Di Italia banyak. Pemain bal pinter mawon yang Muslim. Mulai Zinedine Zidane dari Zinedine apa? Zidane mulai Benzema kuat. Apa contoh sing ireng Yahya Touré wah pal kuat. Sing ireng sampai sing ganteng sampai kuat. Karena enggak asing komunitas muslim di ahli kitab itu enggak asing. Tapi kalau kita dengar pemain Cina muslim, Kang Ilang. Kang Ilang. Sebab itu susah Kanjeng Nabi nak sing nguasai dunia niku tiyang Persi, senenge sing nguasai Romawi. Nah, saya ini wong-wong itu rapati so ngaji. Ya, kalau dukung Amerika, ke apa Amerika negara kafir. Lalu ngaji itu ke apa? Sing dukung Amerika itu ya apa? Maksudnya wong Islam itu ramakal seneng Amerika, tapi nak bandingan di komodis itu cara teori ulama itu yang bisa. Apa? Non-apa komo? Komo. Orang kok bener no kafirnya buat nyurah bakal. Tuh. Wong Islam kok bener no kafirnya wong apa? Kafir. Tapi ono lumayan. Nah, terus ketika Mbah Hasyim niku nyuwun istikharah kalian wonten santri sing dikekang istikharah. Indonesia iku merdekane kapan? Delalah teng istikharah niku dijawab anggi ayat iku wau. Nggih, Alif Lam Mim napa khulifatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sahlibun fi fit isinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yauma idhi yafrahul mu'min. Pas Romawi menang meneh ngalahno Persia, wong mukmin seneng. Akhire antar ulama iki takok. Istikharah iku maknane piye? Pokoke maknane ngene, Mbah. Romawi iku ngalahno Persia, wong Islam ra melok ngalahno, wong isih lemah ning Mekah, tapi melok seneng. Jengben Indonesia nggih ngoten. Diserang Jepang, wong Islam ra melok, wong Indonesia ra melok menangno tapi melok seneng. Sendelala kersane pangeran. Sekutu ngebom Hiroshima sampai Nagasaki. Walhasil Jepang akhirnya mulai. Jepang mulai karena krono kalah sampai Indonesia. Krono negara ini apa? Dibom. Lalu itu berkodoh sampai yang dialami Kanjeng Nabi. Wong Romawi menang, ngalah no Persi. Sing melok seneng. Wong Islam. Akhirnya wong kafir-kafir jahiliyah masuk Islam. Gara-gara pikirannya, ternyata wong sing dipandu langit itu luweh menangan timbang sing tampo dipandu langit. Nah, ini pentingnya. Kesimpulannya, artinya anak wong Nasrani piye-piye kan ono kitabe. Ono kitab suci ini, rupa-rupanya Injil. Ternyata wong sing dipandu kitab luweh menang tini bang sing ora dipandu kitab. Wah, anak ngono Muhammad di masa depan piye-piye Muhammad duwe kitab. Akhirnya wong kafir akeh sing masuk Islam. Ya disebut wa yauma idzi yafrahul mu'min. Jadi kita kudu roh tema-tema. Oh, zaman maka semua Amerika kok disenengi Inggris. Iki ra perkara Amerika, iku lama iku ra Amerika, ra roh Inggris, roh iku ngono iku ahli kita. Mulane wala tu jadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Wong nak debat mbek wong komunis oleh keren, tapi nak debat ambek ahli kitab kon rondo ahsan, perkarane ana bener e, ora bener kabeh tapi ana bener. Yang lain kan ini nabi dawa lah tu sotiku hum lah tu katibu. Itu yo cumuni yo yo cumuni. Kena muni yo kadang Taurate wis dirubah, Injile wis dirubah. Tapi nak kowe muni ora terus misalnya mereka percaya swarga kowe percaya. Mereka percaya anane Allah kowe percaya. Mereka nokohno Musa kowe yo nokohno Musa. Mulane dewe nabi yo soe lah tu sotiku hum wala tu katibu. Jadi ngadepi ahli kitab, ya ujung muni ya, ya ujung muni orang. Anak bahasanya korang bahwa Allah itu jadilu ahlal kitab bi illa billati ya ahsan. Paham ya, jadi kudu. Mulai tema-tema ini sama. Kalau delok Nabi Musa kok tenggene putih, teng Palestina, ya dihormati. Nabi Ibrahim dihormati, mboten dihormati. Ya jajan misalnya Nabi Ibrahim makomi teng RRC. Perasaan yang Yahudi, Nabi Ibrahim itu bapak kita, harus kita hormati. Mulai Nabi Ibrahim neng Israel, neng Hebron itu dihormati. Ya dijogo buat tentara Israel itu ya baku. Jajan misalnya ditapak neng Cina. Nabi apa? Kalau nanti jagungan non muslim ketika kamu sedeng aku nabi, menurut anda kamu sedeng aku nabi gimana? Susahnya apa tuh pak? Yang aku nabi ya biar, yang enggak ya enggak, susahnya apa? Jajal kayak ngomong buat orang Kristen, wah harus dibunuh itu nabi itu Isa, jarum Yahudi harus dibunuh nabi itu Musa, jarum Islam nabi Muhammad itu terakhir nabi, jadi gak mungkin ada nabi lain. Aku ngomong komunis, susahnya apa? Karena enggak tuh tema, gak tuh. Lah saiki wong Islam do bodho ngaji ngene iki gak gelem. Padahal itu disebut Quran, nggih huli batir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sa'ilun fi fitti sinina lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yauma idzi yafrahul mu'min. Mane nang Amerika cek nguasai dunyo Inggris, wong Islam iki ana seneng, ora seneng kok ana seneng. Piye-piye ahli jadi cara paus ya penyelesaian masalah ke Vatikan, itu agak ngundang Gus Dur, itu agak legon. Agak ngundang Hasyim Muzadi, kan biasa mereka ketemu antar lintas beragama. Mereka sama-sama sepakat melindungi komunitas umat beragama. Jajal misalnya komunis berundang. Terus dia ini gue penyelamat nopo. Masjid ora tertarik, gereja ora tertarik, Allah lho ora tertarik. Allah yang pengiran lho ora tertarik, biar gitu sih. Lah saiki kadang nyuwun sewu Islam-Islam sing saiki gara-gara lebih cinta LSM anti kemapanan kepengin poros dunia rubah. Kepengin sekali-kali Cina sing kuasa ku innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini ora duwe perhitungan ulama. Sampe rasane mulo berarti Gus Pak pro Amerika goblok meneh simpul kesimpulan kok ngono. Ulama ora ro Amerika, ora ro Inggris, ora ro perbanding ahli kitab bebek ora ahli kita. Lah misalnya beban tali kitab saiki kitab wis do dirubah. Sak dirubah-rubahe tetep ana pangeran Allah, ya ana swarga, ana neraka. Nggih mboten? Nggih mboten? Sing dirubah ya dirubah kita engkar. Wong Quran dhewe nyritakno yuharrifunal kalima amma wadihi sebagian mim ba'di mawadi. Kalim iku jamake kalimat. Jadi yang dirubah itu tidak semua. Sebagian isi kitab itu dirubah. Sebagian kalim itu beberapa. Ora kok kabeh. Lah nek kabeh berarti ya dadi komunis. Mergo ora ana Musa, ora ana Faradisa, ora ana. Nek jajal wong Itali takoki, swarga bahasa Itali nek paradis. Wong Islam muni virtus jamaen apa? Faradis. Iya to. Durmang samu piye? Dadi wong Itali nek muni paradiso, wong Islam karek jamaen muni apa? Faradis. Ya wis padha-padha. Ya sudah, gimana dulu deh di sini sebelum misanan bumi tuan. Lalu kita tahu Bani Israel ni, ku mana ni ku awalati aku. Uri peteng Mesir, peteng Medina. Bani Israel itu dalam bahasa Quran mana ni awalati sinten? Yakub, Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Rego Yahudi ku bapa jenis Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, sing liwat Yahuda, ku anak turun deh jenisnya Yahudi. Jadi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Wong Islam nabi ini Nabi Muhammad, Muhammad bin Ismail, wong mbah-mbah Ismail bin Ibrahim. Mulane wong Yahudi niku ambek Nabi Muhammad yo kangen. Yo seneng. Mulane ra cocok tapi men diteliti, caiki yo nabi tenan gitu. Tapi kok kok ndek ndek sing nabi ora aku. Tapi nek ning aku niku caiku yo nabi tenan. Sampai Siti Umar ngadepi wong Yahudi tanggane yo bingung. Jadi ono aljau maaf mal tu lakum dinakum wa asmam tu alikum menikmati warudi tu lakum Islama. Sayyidina Umar tak kau Yahudi. Coro kau ayat iki piye? Launa zalat alin alat takut nahu ida. Wah ayat kok isono maklumat kau pangeran nak agama itu disempurnakno. Pantes saya udah di aid. Tenan. Ayat itu turun tanggal songo Arafah, tanggal 10 tidak dinapit. Jadi nopo idul adha. Ane wong medhi kuwi elek-elek wong. Kunane kuno iku anggere seneng-seneng ya makan-makan. Nah, aku agama iki disempurnakno al yauma akmaltu lakum ning tanggal 9 Arafah. Terus dipestani dino 10 Idul Adha itu terus makan-makan sampai diharamno poso. Paham ya? Mergo wong Yahudi lah darane umpama diturunno ning kita ya latakhut nahu napa aidan. Ono Pak, artine ngene wong Yahudi ku gak janggal mek logika sing dialami Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jajal wong komunis. Apa-apa sapa? Tuhan itu candu masyarakat, agama itu candu. Karena masyarakat tidak bisa menyelesaikan masalah, terus berkhayal. Karena berkhayal ada surga, ada macam-macam. Makanya agama itu candu. Pusing kowe ngadepi wong komune, oleh nerangno konti, mbek utak sing beduak ngene. Paham ya? Jadi kayak kudu roh.